Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوانا في الدين أعزكم الله sebagai seorang muslim tentu kita menyadari mengetahui bahwasanya Allah Azza wa Jalla menciptakan kita di muka bumi ini untuk beribadah kepadanya, mengabdi kepadanya, mempersiapkan bekal takwa untuk berjumpa dengannya, dengan Allah Azza wa Jalla. Ikhwanul fillah azzakumullah, sebagai seorang muslim kita pun juga insyaallah memahami, mengerti bahwasanya Allah Azza wa Jalla mengutus para anbiya wal mursalin, terutama Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, diutus untuk menjelaskan kepada segenap umat manusia dan jin bagaimana mereka beribadah kepada Allah, menjelaskan kepada mereka perintah-perintah agama untuk dikerjakan sebagai ibadah, larangan-larangan agama ditinggalkan juga dengan niat ibadah, sehingga tugas para anbiya wal mursalin menjelaskan kepada umat tentang syariah Islamiyah, tentang bimbingan-bimbingan Allah untuk beribadah kepadanya. Begitu pula kita Muhammad alaihi wasallam diutus untuk menjelaskan masalah ini. Maka ikhwan fillah azzakumullah, ketika kita ingin mengetahui keseharian Rasulullah alaihi wasallam dan apa yang beliau kerjakan sepanjang hari, sepanjang pekan, sepanjang bulan, bahkan sepanjang tahun, maka semuanya tidak lepas dari yang namanya ibadah. Tidak lepas dari bimbingan syariah, ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Barakallahu fikum. Tema kita di malam hari ini ialah setahun bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka tergambar pada kita bimbingan-bimbingan Rasulullah alaihi salatu wassalam terkait dengan ibadah kepada Allah Azza wa Jal selama setahun. Selama setahun. Globalnya barakallahu fikum, ada yang sifatnya rutinitas. Setiap hari dikerjakan. Terus, tiap hari, terus, pekan, terus, bulan, terus, tahun, harian. Ada pula barakallahu fikum yang bersifat bimbingan-bimbingan khusus, bimbingan-bimbingan tertentu pada bulan-bulan tertentu selama setahun. Kita tahu bahwasanya dalam setahun ada 12 bulan. Inna iddatasyuhuri 'indallahi 12 syahra. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Azza wa Jalla ada 12 bulan. Terkait dengan kalender Hijriah, kalendernya kaum muslimin, kita mengenal adanya Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumatil Awal, Jumatil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Dan yang dibahas terkait dengan kalender Hijriyah. Barakallahu fikum. Kita bisa menggunakan atau membahasakan dengan istilah agenda tahunan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah gitu ya. Ini setahun bersama Rasulullah alaihi salatu wasallam. Ada yang rutin setiap hari, ada agenda-agenda tertentu dari amal-amal ibadah yang dibimbingkan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam di bulan-bulan tertentu. Adapun yang pertama ikhwan fillah azzakumullah sifatnya rutinitas ialah ibadah-ibadah harian yang Allah wajibkan, yang Allah sunnahkan kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam dan kepada umat Islam secara khusus. Di sana ada yang namanya ibadah sholat harian. Sehari berapa kali? 5 waktu. Ada yang namanya sholat sunnah, rawatib, qabliyah, ba'diyah, ada duha, ada qiyamul lail. Barakallahu fikum. Ada zikir-zikir harian, zikir pagi, zikir petang, bangun, bangun tidur, setelah tidur, ke tempat ini, ke tempat itu. Yang sifatnya harian. Rutinitas harian. Barakallahu fikum. Ini perkara yang masyhur di kalangan kita kaum muslimin insyaallah taala. Yang kita bahas adalah agenda-agenda tahunan. Ibadah-ibadah kepada Allah Azza wa Jal yang dibimbingkan secara khusus dalam Islam, disampaikan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, atau yang beliau amalkan, beliau contohkan untuk umatnya. Ini yang kita maukan dengan agenda setahun bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam yang rutinitas global saja. Tahu kan ya? Baik. Kita mulai dengan bulan pertama Hijriah. Namanya bulan Muharram. Kita sekarang di bulan apa ya, Pak? Zulhijjah. Berarti kita sekarang di penghujung tahun. Bulan terakhir dari Hijriah. Jadi sabar menunggu pembahasan Zulhijjah. Nah, gitu ya. Kita mulai dengan pembahasan bulan Muharram. Untuk Muharram barakallahu fikum, di dalamnya terdapat beberapa agenda-agenda amal yang dibimbingkan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Di dalamnya juga terdapat penjelasan tentang fadilah-fadilah Muharram. Terkait dengan Muharram, dia adalah salah satu daripada bulan-bulan haram dalam Islam yang dimuliakan dalam Islam. Kita tahu yang namanya bulan haram dalam Islam ada 4. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan ada 4 bulan yang dikatakan bulan-bulan haram. Rasul mengatakan dalam riwayatnya, thalathun mutawaliyat. 3 bulan berturut-turut. Yaitu Dzulqa'dah. Terus Dzulhijjah. Lalu Muharram. Wa Rajabun bainal Jumada wa Sya'ban. Dan yang keempat, bulan Rajab yang diapit antara Jumadi Tsaniyah dan Sya'ban. Maka Muharram sisi keutamaannya adalah dia termasuk bulan haram yang dimuliakan dalam Islam. Seperti yang sering disampaikan barakallahu fikum, bulan itu dikatakan bulan haram, maka semua amal ibadah yang dikerjakan kala itu, rutinitas yang kita kerjakan setiap harinya di bulan itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Azza wa Jalla. Salat yang biasanya kita kerjakan di bulan-bulan yang lainnya pahalanya sekian, jamaah 27, sendirian cuma 1, ketika Muharram dilipat gandakan dikarenakan syarafuz zaman, keutamaan waktunya. Allah yang Maha tahu berapa kali lipatnya para kalau. Begitu pula ya khonantina azzakumullah, semua amal-amal kejelekan, kemaksiatan dan segala macamnya yang dikerjakan selama Muharram atau selama bulan-bulan haram dilipat gandakan kejelekannya, dosa-dosanya. Barakallahu fikum. Ini namanya bulan haram, kaidah baku. Sekarang Muharram termasuk bulan-bulan haram. Apa agendanya? agenda amal yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada yang sifatnya umum, ada yang sifatnya khusus. Yang sifatnya umum ialah memperbanyak puasa Muharram. Yang secara khusus ialah agenda tanggal 9, tanggal 10 Muharram. Namanya puasa Tasu'a dan puasa Asyura 9, 10 Muharram. Disebutkan dalam sebuah hadis dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah bersabda, afdalus siyami ba'da syahri ramadhan syahrullahil ladhi tad'unahu al-muharram. Kata Rasul, puasa yang paling afdal setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah yang kalian sebut dengan bulan Muharram. Puasa yang paling afdal setelah Ramadan adalah puasa bulan Muharram. Lafadznya umum, puasa di bulan Muharram. Sebagian ulama menyatakan itu maksudnya khusus tanggal 9 dan 10 Dzulhijjah. Tapi kebanyakan ulama mengatakan tidak, lafadznya umum, itu berlaku untuk selama Muharram. Khususnya tanggal 9 dan 10 Muharram. Wa hadha huwa rajih. Ini yang lebih rajih, barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Sehingga agenda utamanya adalah puasa. Dikatakan sebagai puasa sunnah yang paling afdal setelah Ramadan untuk hitungan sebulan. Maka dianjurkan bagi segenap kaum muslimin untuk memperbanyak puasa selama Muharram. Ini mirip dengan apa ya, Fan? Mirip dengan bulan apa ya, Fan? Mirip dengan bulan Sya'ban. Yang disebutkan Sya'ban juga ada agenda puasa. Rasul paling sering puasa Sya'ban hampir sebulan penuh. Muharram pun juga demikian. Paham insyaAllah ya? Maka bisa dikerjakan terus-menerus. Bisa dikerjakan selang-seling, selang-seling, selang-seling. Bisa dikerjakan yang mudah bagi kita. Puasa sehari, bolos, ya puasa lagi, sekuat tenaga memperbanyak puasa. Niatnya apa ini? Niat puasa Muharram. Barakallahu fiik. Gimana Pak? Iya, jadi niat puasa Muharram. Kalau sering puasa, diet kurus. Barakallahu fiikum. Ini yang umum. Adapun yang khusus, barakallahu fikum, disebutkan pula secara khusus oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, puasa tanggal 9 dan 10 Muharram, disebut dengan Yaum Tasu'a dan Yaum Asyura. Tasu'a itu tanggal 9 Muharram, Asyura 10 Muharram. Keutamaannya, barakallahu fikum, disebutkan dalam hadisnya Rasulullah alaihi salatu wassalam bahwasanya Asyura ini qarantina azzakumullah bisa menghapuskan puasa tanggal 10 Asyura, bisa menghapuskan dosa-dosa setahun setelahnya. Setahun sebelumnya. Dalam Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu, bahwa saja ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW tentang puasa Asyura. Beliau mengatakan, ahtasibu 'alallah ayyukaffir sanata allati qablah. Saya berharap Allah Azza wa Jalla menghapuskan dosa-dosa tahun sebelumnya. Ini puasa Asyura. Terkait dengan puasa Asyura, barakallahu fikum, dalam Islam mengalami beberapa marhalah, beberapa peristiwa. Yang pertama ialah Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam pernah dan biasa melakukan puasa Asyura tanggal 10 Muharram selama di kota Mekah. Selama di kota Mekah, beliau sendiri yang melakukannya. tidak memerintahkan sahabat untuk melaksanakannya. Ini disebutkan dalam Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, yang namanya Asyura, suatu hari yang mana orang-orang Quraisy kala itu berpuasa padanya, dan Nabi alaihi salatu wasallam berpuasa Asyura juga. Yang pertama ikhwan, marhala pertama Rasul puasa Asyura di kota Mekah dan tidak memerintahkan para sahabat untuk melakukannya. Marhala yang kedua ialah ketika Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam sampai di kota Madinah. Di kota Madinah Rasul melihat bahwasanya ahli kitab, terutama orang-orang Yahudi, memuliakan hari itu, mengagungkan hari itu. Mereka mengatakan itu hari-hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Allah Musa. Ketika itu, ketika awal-awal Rasul kota Madinah, beliau kala itu sangat suka untuk mencocoki ahli kitab dalam beramal, dalam berbuat, selama tidak ada larangan dari Allah Azza wa Jalla. Maka pada marhala yang kedua ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk berpuasa Asyura. Ini disebutkan dalam Sahih Muslim dan dalam Bukhari Muslim dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kata Ibn Abbas, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam sampai di kota Madinah mendapati orang-orang Yahudi puasa Asyura. Beliau bertanya, "Ma hadzal yaum allazi tasumuna?" Ini hari apa? Hari apa ini yang kamu puasa sekarang ini, wahai orang-orang Yahudi? Dikatakan ini adalah hari besar di mana Allah Azza wa Jalla menyelamatkan Nabi Allah Musa dan kaumnya, dan hari Allah menenggelamkan Fir'aun dan kaumnya. Nabi Musa puasa sebagai bentuk syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kami pun puasa Asyura, kata Yahudi. Maka Rasul mengatakan, "Fanahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum." Maka kami yang lebih layak dengan Nabi Musa daripada kalian. Kata Ibn Abbas, fasamahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amara bisiyami. Rasul pun puasa Asyura dan memerintahkan para sahabat untuk puasa Asyura. Kala itu barakallahu fikum dinyatakan wajib. Ini marhala kedua dikatakan wajib. Bahkan sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus para sahabat ke gang-gang, ke desa-desa, ke kabilah-kabilah kota Madinah, memberitahukan Rasul memerintahkan puasa Asyura. Yang belum makan langsung puasa, yang sudah makan dihentikan, teruskan dengan puasa. Sehingga kala itu yang namanya Asyura menjadi wajib. Kala itu menjadi wajib, wajib puasa tanggal 10 Asyura. Marhala yang ketiga adalah ketika Allah Azza wa Jalla menurunkan syariat wajibnya puasa Ramadan. Tayyib, syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyashum. Diperintahkan untuk siam Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa Ramadan wajib. Ketika datang kewajiban Ramadan, maka Rasul menyatakan untuk puasa Asyura, yang mau puasa silakan, tidak juga silakan. Kembali kepada hukum asalnya yang tadinya wajib menjadi sunnah kembali. Itu disebutkan dalam Sahih Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Asyura yaumun min ayyamillah, faman syaa'a shomahu wa man syaa'a tarakah." Yang namanya puasa Asyura satu hari dari hari-hari Allah Azza wa Jalla, yang kepingin puasa silakan, yang enggak juga silakan. Setelah apa ya kan? Datangnya kewajiban Ramadan. Di masa kota Mekah Rasul puasa, sahabat enggak disuruh puasa. Baru sampai kota Madinah, beliau puasa dan memerintahkan sahabat untuk puasa. Datang kewajiban Ramadan, Ramadan yang wajib, Asyura menjadi sunnah kembali. Marhala yang keempat. Ini marhala yang paling terakhir di mana Rasulullah SAW berazam di akhir hayatnya, berazam untuk melakukan puasa tanggal 9-nya juga. Namanya Tasu'a, dalam rangka untuk menyelisih orang-orang Yahudi. mukhalafatan lil yahud. Disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau menyatakan fa idza kana al amul muqbil insyaallah sumna al yawm at tasi, tahun depan insyaallah kita puasa tanggal 9 Muharram. Rasul wafat sebelum tahun yang berikutnya. Jangan dari sini khonamtina azakumullah, yang sunnah, yang sesuai dengan bimbingan Rasul dan sesuai dengan azamnya Rasul alaihi salatu wassalam, ialah puasa 2 hari. Puasa 9 Muharram dan 10 Muharram, Tasu'a dan Asyura. Sebagian ulama mengatakan 3 sekaligus, 9, 10 dan 11. Nah, intinya jangan cuma Asyura saja. Dibikin 2 supaya menyelisihi orang-orang Yahudi. Itu adalah agenda bulan Muharram. Ada agenda puasa secara umum, memperbanyak puasa selama Muharram. Agenda khususnya adalah puasa tanggal 9 dan 10 Muharram, Tasu'a dan Asyura, yang menghapuskan dosa-dosa setahun sebelumnya. Barakallahu fikum. Wadah. Selebihnya diiringi dengan agenda rutin setiap hari, setiap saat, pagi, siang, sore, malam, yang dibimbingkan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Masya Allah. Nah, ini terkait dengan masalah Muharram. Harapan kita selama Muharram mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Azza wa Jal, dikarenakan dengan melaksanakan puasa Tasu'a dan puasa Asyura akan diampuni dosa-dosa setahun yang sebelumnya, dan juga menggapai keafdolan puasa. Puasa yang paling afdol setelah Ramadan adalah puasa pada bulan Muharram. Nama ikhwan. Yang apa ini, ikhwan? Oh, yang kelima, bulan yang kedua. Muharram itu biasanya barakallahu fikum saat-saat di mana jamaah haji pulang dari tanah suci, ya gitu ya. Nah, mereka manasik sampai tanggal 13 istirahat, gantian pulangnya, nyampe tanah air biasanya di ujung Dzulhijjah atau di awal Muharram atau pertengahan Muharram. Sehingga Muharram juga disebut dengan bulan-bulan kedatangan jamaah haji. Namanya Qudumul Hujjaj, kedatangan jamaah-jamaah haji. Barakallahu fikum. Nah, bagi yang melaksanakan ibadah haji, masuk ke Muharram akan kelihatan hajinya mabrur ataukah hajinya mabur. Nah gitu ya, hajinya mabrur atau hajinya mabur, itu ketahuan ketika Muharram. Disebutkan oleh para ulama ada beberapa ciri-ciri haji yang mabrur. Dikatakan, ditanyakan kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, salah seorang ulama tabi'in pada masanya, terkait dengan haji yang mabrur, yang jaminnya surga. Qala ayatu dzalik ayyarji'a zahidan fid dunya raghiban fil akhirah. Tanda-tanda dia dapat haji mabrur, dia pulang ke tanah airnya dalam keadaan dia zuhud dalam urusan dunia, semangat untuk mengejar akhirat. Beliau juga mengatakan wa ayatu dzalik ayyada'a sayyi'a ma kana 'alaihi min al-'amal. Dia meninggalkan perbuatan-perbuatan jelek yang selama itu dia kerjakan. Katanya orang Indonesia, haji yang namanya haji mabrur, setelah haji itu lebih baik daripada sebelum haji. Yang dulunya enggak pernah kenal masjid, semangat datang ke masjid. Dulunya kalau sholatnya di rumah, sholatnya sekarang jamaah di masjid. Dulunya di masjid, datangnya pas azan, sekarang datangnya sebelum azan. Ketika di tanah suci, sejam sebelumnya, plan B di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Nah gitu ya, barakallah. Dikarenakan Muharram ada agenda, agenda-agenda ibadah, begitu dia pulang dari tanah suci mendapati Muharram, maka dia punya semangat untuk mengerjakan puasa-puasa Muharram, khususnya 9 dan 10 Muharram. Itu ciri-cirinya haji yang mabrur. Nah, ikhwan. Ada orang pulang dari haji, masuk ke bulan Muharram, pulang dari haji, ternyata kembali ke asalnya lagi. Yang dulunya itu malas ibadah, balik malas ibadah lagi. Dulunya enggak pernah jamaah, ya enggak pernah jamaah lagi. Dulunya senengnya nongkrong-nongkrong enggak jelas, balik nongkrong-nongkrong enggak jelas lagi. Ya al-muhim kembali ke asalnya lagi. Muharram, enggak ngurusi Muharram, sing penting wis beres hajine. Ini tandanya haji mabur. Barakallahu fikum. Ini terkait dengan apa namanya, Pak? Terkait dengan orang-orang yang pulang dari haji. Adapun bulan yang kedua, ini saya sebutkan dengan ringkas dikarenakan panjang pembahasannya, banyak yang diulas oleh para ulama, tapi yang kita bahas terkait dengan agenda-agenda amalnya saja. Bulan yang kedua adalah bulan Safar. Bulan Safar. Ada apa dengan Safar? Ada apa dengan Safar? Terkait dengan masalah bulan Safar, ternyata barakallahu fikum, tidak ada riwayat-riwayat yang menjelaskan adanya agenda-agenda tertentu selama Safar. Tidak ada agenda tertentu selama Safar. Berarti kalau tidak ada agenda tertentunya khusus, kembali kepada rutinitas harian. Salatnya normal, nah gitu ya. Sebagaimana biasa di bawah waktu segala macamnya normal. Rutinitas harian. Tidak ada agenda khususnya. Barakallahu. Tapi oleh para ulama dibahas, dikarenakan bulan Safar ini ada sesuatu yang tidak beres dalam mensikapinya. Dulu orang-orang jahiliyah memandang yang namanya bulan Safar ini bulan-bulan yang sial. Bulan Safar, kata mereka, bulan-bulan yang membawa sial. Sehingga Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam menjelaskan kepada para sahabatnya tentang akidah Islam terkait dengan masalah bulan Safar ini. Disebutkan dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la adwa wa la hammata wa la safar. La adwa wala hammata wala safar. Kata Rasul, tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Tidak ada anggapan sial dengan burung hantu. Tidak ada anggapan sial dengan bulan Safar. Barakallahu fikum. Itu makna yang benar dari penjelasan para ulama. Barakallahu fikum. La adwa, tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Barakallahu fikum. Sebab yang membuat orang sehat, orang sakit adalah Allah Azza wa Jal. Tapi yang namanya sebuah penyakit, sebab dari sebab-sebab orang terkena penyakit. Sehingga dia, kalaupun dia menular, itu barakallahu fikum dengan takdirnya Allah Azza wa Jal. Tayyibahon. Yang kita inginkan sekarang ini barakallahu fikum adalah kata-kata wala Safar. Tidak ada anggapan sial dengan bulan Safar. Jadi kebiasaan orang-orang musyrikin jahiliyah dahulu sering sekali menjadikan sesuatu, entah itu benda, entah itu hewan, entah itu hari, entah itu bulan, sebagai sesuatu yang dianggap sial, sehingga mereka tidak mau safar, bepergian ketika itu. Tidak mau punya gawe kala itu, dikarenakan anggapan sial. Dulu mereka menganggap sial dengan yang namanya burung, namanya tatoyur. Kalau mereka mau bepergian jauh, ambil burung, diterbangkan. Larinya sebelah kiri, gagal. Sial ini. Terbang lurus, lanjut. Terbang kanan, lanjut. Yang kiri, gagal. Mereka ingin bangun rumah, atau punya gawe, atau semisalnya, ambil burung, terbangkan. Terbang kiri, gagal. Sial ini. Lurus, kanan, gak ada masalah. Itu mereka, namanya tatoyur. Dan kemudian merembet kepada segala sesuatu yang dianggap sial. Tidak mau bekerja ketika itu, tidak mau punya acara gawe ketika itu, tidak mau, almarhum, ini sial ini. Dahulu mereka biasa menganggap sial hari Rebu. Itu hari-hari sialnya mereka. Kalau antum, tidak ada yang sial. Sebagian orang, namanya, hari, kawan ya, malam, Jumat, Kliwon. Hari-hari sundul bolong. Dulu saya ketika kecil masih punya anggapan semacam itu di tempat saya. Ah, jangan metu, jangan keluar-keluar malam Jumat Kliwon lagi, aki sundul bolongi lo. Ah, bar maghrib langsung masuk rumah. Nis, turu, senganteng. Gitu. Ini anggapan jahiliyah. Terkait dengan masalah bulan, mereka menunjuk bulan Safar. Bulan Safar dikatakan sebagai bulan sial. Praktis sepanjang bulan Safar mereka tidak ada aktivitas. Kepingin nikahkan anak, nanti. Jangan Safar. Kepingin bangun rumah, nanti. Jangan Safar. Ketika mau bepergian dagang, nanti. Jangan Safar. Terus pokoknya di rumah. Barakallahu fikum. Ini barakallahu fik kaitannya terkait dengan haji. Kala itu enggak kayak sekarang ini, kan sekarang pakai pesawat, cepat ya. Kala itu orang yang pulang dari haji itu lama. Haji Dzulhijjah. Biasanya mereka pulang ketika ujung Dzulhijjah atau awal Muharram. Kadang sampainya di bulan Muharram, kadang sampainya menjelang Safar. Kata mereka, setelah haji tidak boleh kemana-mana. Praktis sebulan penuh Safar tidak boleh kemana-mana. Nah, kalau saya pernah dengar di sebagian masyarakat di tempat saya, malaikatnya masih nempel. Jadi kalau Anda haji reguler 41 hari, jangan keluar rumah, jangan macam-macam selama 41 hari. Malaikatnya masih nempel selama 41 hari. Nah kalau jangan hajinya plus cuman 2 pekan, maka 2 pekan jangan kemana-mana. Anda umroh 9 hari, jangan kemana selama 9 hari. Ya, praktis selama Safar tidak boleh ngapa-ngapain. Ini i'tikadnya siapa ya kan? Orang-orang jahiliyah dahulu kala ditentang, ditiadakan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. La adwa, wa la hamata, wa la Safar. Tidak ada yang namanya anggapan sial dengan yang namanya bulan Safar. Sehingga normal sebagaimana bulan-bulan biasa dikerjakan sebagaimana biasa. Yang mau punya gawe silakan, yang mau nikah silakan, yang mau bikin rumah silakan, yang mau buka usaha silakan, normal aja. Tidak ada yang sial barakallahu fikum. Ada pun terkait dengan yang namanya musibah, yang namanya bala, itu semua takdir dari Allah Azza wa Jalla. Faham ke? Barakallahu. Tolong camkan baik-baik oleh kita semuanya ya khana fina azakumullah. Kemudian ya khana fina azakumullah masuk ke bulan yang ketiga namanya bulan mulud. Namanya bulan Rabiul Awal. Barakallahu fikum. Kaum muslimin menamakannya dengan bulan Maulid atau bulan Mulud, sebab pada bulan itulah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dilahirkan. Beliau lahir pada hari Senin tanggal berapa ikhwan? Yang masyhur di kalangan kaum muslimin tanggal 12 yang masyhur di kalangan ahli sejarah, tanggal 9 Rabiul Awal tahun gajah, Amal Fil. Barakallahu. Nah, gitu ya. Dikarenakan itu bulan lahirnya Rasul dikatakan sebagai Maulidur Rasul, bulan kelahiran Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Ketika para ulama meneliti terkait dengan yang namanya bulan Rabiul Awal, apakah ada dari Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang masalah agenda-agenda ibadah ketika itu? Tidak mendapati satu riwayat pun atau satu ayat pun yang menjelaskan tentang adanya sebuah agenda ibadah yang dicontohkan Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam selama Rabiul Awal. Sehingga kembali pada kaidah umum, melakukan rutinitas sebagaimana biasa. Sholat ya sholat sebagaimana biasa, para kalau. Ya Allah, ini enggak tenang tadinya. Tayib ya. Gitu ya, kawan ya. Tayib. Adapun terkait dengan Rabiul Awal, itu bulan yang berkaitan dengan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Bedakan antara agenda amal, agenda ibadah yang beliau syariatkan untuk umatnya, untuk mereka kerjakan sebagai bentuk ibadah kepada Allah Azza wa Jal, dengan sesuatu yang itu merupakan peristiwa-peristiwa yang dialami Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka yang namanya Rabiul Awal ikhwanatina azzakumullah, semuanya berkaitan dengan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Di situlah, di tanggal di bulan itulah lahirnya Rasulullah alaihi salatu wasallam. Maka dibahas oleh para ulama tentang perkara-perkara yang menghebohkan ketika lahirnya Rasulullah alaihi salatu wasallam. Itu bicara tentang sirah nabawiyah. Beliau lahir di mana ya ikhwan? Yo, kok diem. Lahir di mana beliau ini? Amerika wala. Beliau lahir di kota Mekah. Ini pelajaran sirah. Lahir di kota Mekah. Ibunya namanya siapa? Aminah bintu Wahab. Ayahnya namanya siapa? Abdullah bin Abdi Manar. Barakallahu fikum. Beliau dari suku Quraisy, dari Bani Hashim, dari suku Quraisy, dari bangsa Arab musta'ribah, dari keturunan Nabiullah Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam. Ayahnya Rasul, ibunya Rasul itu ketemu di atas, di kakek-kakek yang paling tinggi, satu nasab. Sepakat semua ulama, sepakat semua sejarah, walaupun kala itu adalah masa-masa berhalaisme, masa-masa kaum musyrikin, para ulama semua sepakat, semua ahli sejarah sepakat bahwasanya kedua orang tua Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mereka berdua menikah dengan pernikahan yang sah. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam wulida an nikahin, dilahirkan dari pernikahan yang sah. Ini tolong dicamkan baik-baik, sehingga yang saya angkat ana khawatir sebagian pihak yang tidak suka dengan Islam berusaha untuk mengorek-ngorek kesalahan, membicarakan tentang kondisi sosial kemasyarakatan kala itu yang memang enggak punya agama. Masyarakat penyembah berhala. Di sana biasa yang namanya perzinaan. Biasa yang namanya perkara semacam itu. Tapi untuk yang satu ini semua ahli sejarah sepakat, semua ulama sepakat, kedua orang tua Rasul menikah dengan pernikahan yang sah. Sehingga beliau dilahirkan dari pernikahan yang sah. Dan dari keluarga yang paling utama, yang paling mulia nasabnya, dari Bani Abdul Muthalib, kakaknya adalah Abdul Muthalib yang merupakan tokoh Quraisy kala itu, dan dari Bani Hashim Abdul Manaf juga tokoh ketika itu, dan dari Quraisy yang juga merupakan asal muasal orang-orang Arab kala itu. Barakallahu fikum. Paham ya kan ya? Naam, hadza huwa. Ketika Rasul meninggal, ketika Rasul lahir, barakallahu fikum, disebutkan dalam sirah nabawiyah, ketika beliau lahir keluar dari rahim ibunya cahaya yang menerangi, barakallahu fikum, istana-istana Persia dan Romawi. Yang ini sahih riwayatnya. Ketika beliau lahir, api yang dimiliki orang-orang Majusi di kerajaan Persia padam. Padam. Yang namanya tiang-tiang yang jumlahnya sekian, ada yang mengatakan 12, ada yang mengatakan 14, yang ada di istana Romawi berjatuhan. Itu menghebohkan semua bangsa Romawi, semua bangsa Persia. Tidak ada sejarahnya yang namanya api mereka padam. Padam ketika itu. Sehingga orang-orang pinter ketika itu punya firasat, ini ada sesuatu yang terjadi. Ada orang besar yang terjadi. Barakallahu fikum. Yaitu apa ya, Van? Peristiwa lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kabar padamnya api Majusi tersebar di mana-mana sampai orang-orang Quraisy tahu. Kabar berjatuhannya tiang-tiang di istana Romawi begitu menghebohkan sampai orang-orang Quraisy tahu. Dan mereka cocokkan ketika orang-orang niaga perniagaan berdagang di wilayah Syam dan segala macam datang ditanya pada hari itu, ternyata betul hari persis pada hari lahirnya Rasulullah SAW. Maka kakeknya beliau Abdul Muthalib begitu menyayangi Rasul, mengerti ini adalah orang yang besar, dikarenakan lahirnya memunculkan perkara-perkara besar, langsung dikasih yang namanya Muhammad. Kakeknya ngasih nama karena bapaknya meninggal dunia sebelum beliau lahir. Barakallahu fikum. Dikasih nama Muhammad. Barakallahu fikum. Muhammad yang kathir, alhamad yang banyak dipuji. Muhammad. Barakallahu fikum. Nah, ini terkait dengan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Para ulama pun kemudian menyebutkan fadilah-fadilahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, semuanya terkait dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lanjut kepada bulan yang berikutnya adalah bulan Rabiul Akhir. Jika demikian, ini bulan tidak ada agenda khusus dari Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam terkait dengan ibadah tertentu pada bulan ini. Juga tidak ada peristiwa-peristiwa besar pada Rabiul Akhir. Sehingga barakallahu fikum kembali kepada rutinitas sehari-hari yang dicontohkan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Begitu pula barakallahu fikum masuk Jumadil Awal, juga masuk Jumadil Akhir. Dari mulai Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, barakallahu fikum, tidak ada ikhwanatin azakumullah agenda-agenda tertentu dari agenda amal ibadah, perkara ibadah yang dijelaskan, dicontohkan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam pada bulan-bulan tersebut. Maka kembali kepada rutinitas sehari-hari seorang muslim. Barakallahu fikum, ya sholatnya, ya puasanya, ya ininya, ya itunya, normal sebagaimana biasa untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Jangan kemudian enggak ada agenda, ya sudahlah, enggak usah ngoyo-ngoyo, enggak. Tetap yang namanya ibadah sepanjang tahun, barakallahu fikum, sepanjang tahun. Begitu ada agenda, semakin semangat untuk mengharapnya, untuk mengerjakannya. Gitu ya. Jadi terkait dengan Muharram ada agenda. Safar dibahas dikarenakan ada keyakinannya kaum musyrikin tentang sialnya bulan Safar yang dinafikan dalam Islam. Rabiul Awal terkait dengan peristiwa besar lahirnya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Rabiul Awal kosong. Rabiul Akhir kosong. Jumadil Awal kosong. Jumadil Akhir kosong. Masuk ke bulan Rajab. Rajab ini seperti yang digambarkan tadi, salah satu daripada bulan haram. Maka termasuk bulan yang sangat mulia secara umum, yaitu amal-amal kebaikan yang kita kerjakan selama Rajab dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Azza wa Jal. Amal rutinitas yang kita kerjakan selama Rajab dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Azza wa Jal. Dan sebaliknya, amal kejelekan, amal kemaksiatan yang dikerjakan selama Rajab dilipat gandakan juga dosanya oleh Allah Azza wa Jal. Barakallah. Apakah ada agenda amal ketika di bulan Rajab? diteliti oleh para ulama kita ahli hadis, barakallahu fikum, ternyata mereka mendapati ada beberapa riwayat yang berbicara tentang masalah amaliyah bulan Rajab. Namun ketika mereka teliti semua riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang adanya agenda-agenda Rajab, semuanya riwayatnya palsu, semua riwayatnya lemah, sehingga tidak dianggap sebagai suatu agenda yang syar'i. Barakallahu fikum. Disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab rahimahullah dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif, beliau mengatakan falam yasihha fi syahri Rajab salatun makhsusatun takhtassu bihi wal ahadithu al marwiyatu fi fadli salatir raghaib fi awwali lailati jum'atin min syahri Rajab kadzibun wa batilun la tasih. Ini saya bacakan yang saya bawa bukunya beliau. Beliau mengatakan tidak sah satu hadis pun tentang salat khusus di bulan Rajab. Hadis-hadis yang diriwayatkan tentang fadilah salat raghaib, yaitu 12 rakaat di malam Jumat pertama Rajab, itu hadisnya palsu, hadisnya batil, tidak sahih. Beliau mengatakan wa hadhihi salatu bid'atun 'inda jumhurul ulama, mayoritas fuqaha menilai itu adalah amal-amal kebid'ahan, tidak ada contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Itu yang memunculkannya, yang mengamalkan namanya salat raghaib 12 rakaat pada malam Jumat pertama Rajab, itu ketika sudah melampaui 400 tahun Hijriah. Jauh di zaman sahabat, zaman tabi'in, at-tabi'in, tabi'in, jauh dari zaman Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Abu, jauh. Tidak ada yang kenal sebelumnya. Sehingga mayoritas para fuqaha mengatakan tidak ada contohnya. Sehingga tidak ada agenda khusus dalam bab salat. Puasa bagaimana? Dikatakan oleh beliau rahimahullah, wa amma siyam falam yasihha fi fadli sawmi Rajab bi khususihi syai'un 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam wala 'an ashhabih. Adapun terkait dengan puasa, tidak sahih tentang keutamaan puasa Rajab secara khusus satu hadis pun dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak pula sahih dari para sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini ucapannya beliau dan diaminkan oleh para ulama ahli hadis yang lainnya dalam bab ini. Ada riwayat tapi palsu, ada riwayat tapi dhaif, maka enggak mungkin diamalkan. Sehingga intinya qanatina azakumullah, tidak ada agenda khusus salat khusus Rajab, tidak ada. Tidak ada agenda khusus puasa Rajab, tidak ada. Barakallahu fikum. Yang ada adalah yang ada adalah sebuah peristiwa besar yang dialami Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasul yang mengalami, bukan kita. Yang tidak ada sangkut pautnya dengan agenda acara ibadah ataupun amal. Apa ya, Pak? Peristiwa apa itu kira-kira ya, Pak? Peristiwa Isra Mi'raj. Para ulama sejarah sepakat itu di bulan Rajab. Tapi mereka semuanya sepakat tidak tahu tanggal berapanya. Ini sejarah ya Pak. Semua ulama sejarah mengatakan tidak ada yang tahu tanggal berapa itu. Dan mereka ancer-ancernya Rajab. Itu peristiwa besar yang dialami Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Beliau Isra dan Mi'raj. Dalam satu malam semua selesai dan kembali sebelum subuh. Yang namanya Isra, dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Yang namanya Mi'raj, dari Masjidil Aqsa naik ke langit sampai ke Sidratil Muntaha, sampai ke sebuah tempat di mana Rasulullah SAW mendengarkan goresan-goresan pena takdir dan langsung mendapatkan wahyu dari Allah Azza wa Jalla tanpa perantara. Itu peristiwa Mi'raj. Rasul ditemani oleh malaikat Jibril menunggangi kendaraan namanya Buraq. Buraq itu sebuah hewan lebih kecil daripada kuda, lebih gede daripada bighal. Yang namanya bighal, peranakan kuda dengan keledai. Jadi antara kuda dan bighal. Dan disebutkan dalam hadis yang sahih, dia bersayap. Masa ana kuda bersayap? Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini perkara yang ajaib, di luar nalarnya manusia. Yang mengalami siapa, Ikhwan? Bukan kita, tapi Rasulullah SAW. Sehingga ini berkaitan dengan fadilahnya Rasul, keutamanya Rasul. Beliau yang mengalami, beliau mendapatkannya. Kalau kita, kita gak ngalami, ya kita gak dapat keutamaannya, keutamanya Rasul tadi. Itu Rasul sendiri. Dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa bersama dengan Malaikat Jibril menunggangi yang namanya Buraq. Sekejap sampai. Arakallahu fikum. Di Masjidil Aqsa mendapati para anbiya wal mursalin dan segala macam di sana. Beliau mengimami mereka sholat. Jangan tanya, Nabi dan Rasul sudah meninggal dunia. Itu semuanya Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sudah. Ini semua kejadian yang luar biasa di luar nalarnya manusia. Kemudian dari sana, barakallahu fikum, menuju ke langit. Mi'raj, yang namanya mi'raj itu mas'ad. Naik ke tangga menuju ke langit. Tidak tahu tangganya kayak apa, yang penting naik ke atas. Langit pertama, langit yang kedua, langit yang ketiga, langit yang keempat, langit yang kelima, sampai ke tempat yang namanya Sidratil Muntaha. Di situ Malaikat Jibril tidak bisa lagi mengantar. Rasul terus naik ke atas sampai ke sebuah tempat yang begitu tinggi. Sebuah tempat Rasul mendengarkan goresan-goresan pena-pena yang mencatat takdirnya umat manusia. Disitulah Rasul mendapatkan wahyu langsung dari Allah Azza wa Jal, yaitu sholat 50 waktu. Kok 5 sih? 50 waktu. Nah, ketika beliau di langit pertama sampai yang ketujuh berjumpa dengan para nabi dan para Rasul. Nabi Allah Adam, Nabi Allah Ibrahim dan yang lain. Dan juga ketemu dengan Nabi Allah Musa. Ketika ketemu dengan Nabi Allah Musa, ditahan. Siapa ini? Muhammad. Ditahan. Dijelaskan terkait dengan pengalaman beliau ketika berdakwah. Begitu dapat wahyu soal 50 waktu, turun, ketemu Nabi Musa lagi, ditanya, kamu dikasih wahyu apa? Sholat 50 waktu, balik, gak bakal kuat kaumnya kamu. Gak bakal kuat umat kamu, balik lagi. Mondar-mandir, dikurangi 5, terakhir Rasul sudah malu. Saya sudah malu. Sudah 5 waktu, saya sudah gak mau lagi, sudah malu. Nah, maka turun dan dipanggil oleh orang yang memanggil bahwasanya itulah kewajiban yang aku berikan kepada kamu, 5 waktu sama dengan 50 waktu, satu kebaikan sama dengan 10 kali lipat. Jadilah adanya syariat sholat 5 waktu. Ini amal yang begitu besar dikarenakan pensyariatannya langsung Allah kepada Rasulnya di langit sana. Jangan macam-macam dengan yang namanya ibadah sholat. Orang yang malas sholat, malas ibadah sholat, ini gak ngerti bagaimana sejarah sholat. Al-Muhim demikian. Tayyip, di sana beliau melihat yang namanya surga, yang namanya neraka, nikmatnya surga, azab neraka, kaum yang diazab demikian. Pokoknya pemandangan yang begitu luar biasa. Kemudian balik sampai di Masjidil Haram sebelum subuh. Itu sesuatu yang di luar nalarnya manusia. Saya jeniusnya otaknya menungso belum sampai ke arah sana. Disebutkan dalam sebuah hadis sebagai gambaran ya ikhwan ya. Jarak antara bumi ini dengan langit pertama itu 500 tahun perjalanan. Langit pertama dan yang kedua juga sama. Ketiga, keempat juga sama sampai langit yang ketujuh. Langit yang ketujuh di atasnya ada yang namanya air. Jarak langit yang ketujuh dengan air 500 perjalanan. Air di atasnya lagi ada yang namanya kursi. Kursi ada lagi yang namanya arsy. Masing-masingnya 500 tahun perjalanan. Itu sudah gak mungkin ditempuh oleh pesawat jet. Syung, terbakar semua ya kan. Ditempuh langsung oleh Rasul dan Malaikat Jibril menggunakan buruk dalam sekejap, dalam semalam. Dan mengalami sekian buahnya peristiwa besar-besar. Pulang sampai Mekah sebelum subuh. Itu diabadikan dalam surat An-Najm. Dalam surat An-Najm itu adalah fadilahnya rasul yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang sebelumnya. Barakallah. Sehingga terkait dengan Rajab itu semua berkaitan dengan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Terkait dengan kita, tidak ada agenda amal ibadah apapun selama Rajab, baik itu salat ataupun puasa. Barakallahu fikum. Lanjut bulan. Tapi ingat ya, Rajab itu bulan haram loh ya. Berarti rutinitas ibadah yang kita kerjakan kala itu dilipat gandakan pahalanya. Barakallahu fikum. Gimana, Pak? Gimana, Pak? Apanya? Amal ibadahnya dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Azza wa Jalla. Kaidahnya satu kebaikan diganjar 10 kali lipat sampai 700 kali lipat sampai Allah yang Maha Tahu. Itu hukum asal. Ketika dikerjakan di bulan-bulan yang suci yang mulia, itu dilipat ganda-gandakannya kita enggak tahu. Hanya Allah yang Maha Tahu berapa lipatannya itu. Sehingga dimanfaatkan betul saat-saat di mana mendapati yang namanya bulan haram, barakallahu fiik. Masuk ke bulan Sya'ban, sudah pada ngantuk. Allahul musta'an. Antum harus sabar, setahun loh ini bersama Rasul ini. Nanti dibikin belum satu jam. Bulan yang berikutnya bulan Sya'ban. Ini bulan yang keberapa ini? Muharram, Shofar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumatul Jumatul Akhir. 8. Bulan yang ke-8 adalah bulan Sya'ban. Barakallahu fikum. Bulan Sya'ban ini adalah bulan kecepit. Sebab diapit oleh Rajab sebelumnya yang namanya Muharram. Setelahnya adalah bulan Ramadan yang penuh keutamaan. Sya'ban kecepit. Misalnya, Rajab ini bulan haram, sebelah sininya Ramadan, tengah-tengahnya Sya'ban. Kecepit, kata orang Indonesia, kecepit. Kala itu, di zaman jahiliyah dahulu, orang-orang jahiliyah melupakan Sya'ban. Setelah fokus Rajab, bulan haram, ketemu Sya'ban, wis lali wis. Kenapa? Persiapan Ramadannya. Lupa dengan Sya'bannya. Kaidah Islam, ketika ada sebuah waktu dilalaikan banyak orang, Islam membimbingkan sebuah amal ketika itu. Ketika orang lalai, harus ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Begitu ya kaidahnya. Maka Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam membuat agenda besar ketika Sya'ban. Ya, supaya kaum muslimin jangan ikut-ikutan lalai melalaikan yang namanya Sya'ban. Maka beliau membuat agenda besar. Agendanya ialah puasa Sya'ban hampir semuanya, hampir penuh. Disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu wasallam puasa sebulan penuh selain Ramadan daripada Sya'ban. Barakallahu fikum. Hampir sebulan penuh beliau puasa Sya'ban. Tiap hari, hampir sebulan penuh. Dikatakan hampir dikarenakan ada beberapa hari yang beliau enggak puasa, seperti 1-2 hari sebelum Ramadan. Barakallahu fikum. Itu yang disebutkan dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikeluarkan Imam Ahmad dan yang lain dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah SAW ketika menjelaskan masalah Sya'ban, "Dzaka syahrun yaghfalu an-nasu anhu baina Rajab wa Ramadan, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal li rabbil 'alamin, fa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana shaim." Yang namanya Sya'ban, bulan yang dilalaikan oleh umat manusia, diapit Rajab sama Ramadan. Padahal Sya'ban kata Rasul bulan di mana amal-amal saleh diangkat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan saya ingin amalku diangkat dalam keadaan aku puasa. Agenda Sya'ban adalah puasa bulan Sya'ban hampir sebulan penuh. Dalam rangka untuk menyelisih kebanyakan orang yang melalaikannya. Dan yang kedua dalam rangka untuk supaya amal-amal kebaikan kita diangkat kepada Allah Azza wa Jal dalam keadaan berpuasa. Faedah yang lain ya ikhwan, dengan puasa Syaban adalah persiapan untuk Ramadan. Jadi kalau salat wajib ini qobliyahnya. Ramadan yang merupakan puasa Ramadan yang merupakan rukun Islam yang wajib, Syaban ini qobliyahnya. Jadi ada puasa qobliyah Ramadan, namanya puasa Syaban. Diharapkan yang namanya kaum muslimin selama Syaban berlatih dengan yang namanya puasa, dengan yang namanya amal soleh, begitu datang yang namanya Ramadan sudah siap sepenuhnya, tancap gas. Sebanyak-banyaknya dia beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, membaca Al-Qur'an, bersedekah, berinfak, tarawih, salat dan yang lain-lainnya, tancap gas. Dikarenakan Ramadan bulan yang penuh barokah, penuh keutamaan. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam membikin startnya cukup jauh. Dari mulai awal Syaban, terus sampai Ramadan, terus sampai akhir Ramadan. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agendanya apa kan? Agendanya apa ini sekarang? Agenda puasa Syaban terus menerus boleh, itu yang lebih afdal. Selang-seling boleh, gonta-ganti boleh. Yang penting diperbanyak puasa Syaban. Apa niatnya? Niatnya puasa Syaban. Tidak ada hari tertentu yang ada puasa Syaban. Barakallahu fikum. Adapun hadis yang menyebutkan apabila sudah mencapai pertengahan Syaban maka jangan puasa sampai Ramadan, itu hadis yang dhaif, yang mungkar. Kita diperbolehkan untuk puasa kapanpun walaupun sudah melalui yang namanya pertengahan Syaban. Benar kita bahas di sini pula barakallahu fikum, tidak ada satu riwayat pun yang menjelaskan keutamaan khusus untuk puasa nisfu Syaban. Sehingga puasa normal, setiap hari ketemu dengan tanggal 15 puasa lagi terus demikian. Tidak ada pengkhususan untuk 15 Syaban. Dan juga tidak ada hadis yang sahih yang menjelaskan keutamaan khusus untuk qiyamul lail malam nisfu Syaban. Qiyamul lail setiap hari qiyamul lail. Ketemu pertengahan terus kan qiyamul lail. Tidak ada pengkhususan. Ingat, tidak ada pengkhususan untuk malam nisfu Syaban dengan yang namanya sholat. Sholat. Sholat. Sholat alfiyah. Berapa rakaat? 100 rakaat. Barakallahu fikum. Allahul musta'an. Ini terkait dengan masalah Syaban. Lanjut yang namanya Ramadan. Masyhur ya? Mesti dibahas ya? Nabi yang sudah masyhur. Ramadan itu kan dibahas tersendiri oleh para ulama terkait dengan masalah Ramadan, hukum-hukum Ramadan, hikmah-hikmah Ramadan, amal-amal selama Ramadan. Ini semuanya khusus pembahasannya dikarenakan fadilahnya begitu masyhur di kalangan kaum muslimin. Nabi dilompati karena masyhur tuh ya, kan? Apa enggak usah? Nah ya, Ramadan itu jelas syahrun mubarak. Syahrun rahmah, syahrun maghfirah. Syahr. Semua keutamaan kamu sebutkan itu ada pada Ramadan. Sehingga istimewa. Padanya ada kewajiban puasa Ramadan yang merupakan rukun Islam yang ke-4. Barakallahu. Dia mengatakan kelima, dia mengatakan keempat, sama saja. Barakallahu puasa Ramadan. Nama ya. Di sana ada yang namanya malam qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. 10 hari terakhir Ramadan, malam-malam 10 hari terakhir Ramadan dikatakan sebagai afdhalul layali, malam-malam yang paling afdal sepanjang tahun. Itu yang paling afdal, malam-malam 10 Ramadan. Dikatakan padanya ada malam Lailatul Qadar, malam qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Terkait dengan Nabi Muhammad ya ikhwan, startnya sudah mulai Syaban. Puasa, ibadah terus. Begitu mencapai yang namanya Ramadan tadi, beliau kerahkan semua kemampuannya untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Yang dianjurkan memperbanyak sholat, yang fardu, yang sunnah, terutama fardu, terutama taraweh. Itu masyhur di kalangan kaum muslimin, sholat taraweh, sedekahnya, infaknya, baca Qur'annya, iktikafnya, mencari malam qadarnya, dan semua amal ibadah yang lainnya disyaratkan untuk di sana. Barokah, muslimin tahu semua ya kawan. Barakallahu fikum. Begitu berlalu 20 hari Ramadan, menyisakan 10 hari terakhir Ramadan, Nabi kita Muhammad betul-betul mengerahkan puncak kemampuannya. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ashr syatta mi'zarahu wa atazara nisa'ahu wa iqadha ahlahu wa ahya lailah. Katanya Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau memasuki 10 hari terakhir Ramadan, beliau mengencangkan sarungnya. Ini menyisingkan lengan baju bersungguh-sungguh untuk beribadah. Beliau meninggalkan istrinya. Sementara nganggur. Fokus untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Membangunkan keluarganya untuk menghidupkan malam-malam Ramadan. Dan beliau menghidupkan Ramadan. Menghidupkan malam-malam Ramadan. Tidak tidur. Untuk ibadah. Fokus dalam rangka untuk mencapai, mendapatkan malam qadar. Sehingga start Syaban. Ramadan. Terakhir, wus, gitu ya. Nah, dikarenakan Rasul kebaikannya seperti angin yang sangat kencang. Demikian digambarkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Barakallahu fikum. Selesai Ramadan, masuk bulan Syawal. Di Syawal itu ada sebuah hari yang dikatakan sebagai hari fitri, Idul Fitri. Nah, dikatakan Idul Fitri kembali kepada fitrah. Artinya dosa-dosa diampuni oleh Allah Azza wa Jalla selama Ramadan bagi yang diampuni, tergantung amalnya masing-masing. Kalau dia diampuni, maka ketika Idul Fitri dia kembali kepada fitrahnya, bersih sebagaimana semula. Ada lagi yang mengatakan dikatakan Idul Fitri dikarenakan terkait dengan zakat fitrah. Zakat fitrah. Ada lagi mengatakan dikatakan Idul Fitri dikarenakan boleh makan lagi yang sebelumnya puasa. Ya semuanya sama. Enggak ada mana yang sama, barakallahu fikum, enggak ada masalah. Sehingga Syawal ada yang namanya Idul Fitri. Apa akhirnya Syawal? Jangan dikira kemudian sudah lelah letih selama Ramadan berjuang keras untuk mencapai malam qadar libur. Enggak. Yang namanya Syawal itu sama kayak ba'diyah. Syaban itu qobliyah, Syawal ba'diyahnya. Kan gitu ya, ada salat fardu, ada qobliyah, ada ba'diyah. Syaban qobliyah, Syawal itu ba'diyahnya untuk melengkapi Ramadan yang ada. Agendanya apa Syawal? Agendanya adalah puasa 6 hari Syawal untuk melengkapi Ramadan. Kata Rasulullah SAW Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah SAW, man shoma Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal faka'annama shoma dahr. Barang siapa yang telah selesai puasa Ramadan kemudian diikuti puasa 6 hari Syawal, maka seolah dia puasa selama setahun penuh. Bayangkan. Ya seolah-olah, karena kenyataannya enggak setahun penuh, tapi pahalanya setahun penuh. Ramadan 30 hari tambah 6 hari Syawal. Satu kebaikan diganjar 10 kali lipat. Sama dengan 360 hari. Itu bilangan genapnya untuk selama setahun. Ya seolah-olah pak. Jenengan cuma Ramadan 30 tambah 6 Syawal. 36 pak. Tapi dihitung setahun penuh. Itu pahalanya. Loh, perlu. Kan fadilannya lain. Fadilannya lain. Kan apa pahala? Sudah yakin diampuni apa dosanya? Sudah yakin bersih apa? Ah, tenanane. Itu malaikat kok. Menungso biasa dosanya akeh. Nah, puasa-puasa yang lainnya itu untuk menaikkan martabat, ya kan? Ketika puasa Muharram, apa pahalanya? Penghapus dosa setahun dan sebelumnya. Penghapusan dosa, Pak. Yang lainnya juga begitu, ada pahala-pahala sendiri. Barakallahu fikum. Jadi numpuk-numpuk pahalanya itu. Sudah banyak pahalanya bagaimana? Nah, itu. Jadi kerjakan. Ini pahalanya masing-masing. 6 hari Syawal itu tidak boleh dimulai ketika Idul Fitri. Idul Fitri tidak boleh puasa. Haram puasa pada dua hari raya, Fitri dan Adha. Paham ya? Dimulai tanggal 2 Syawal sampai selesai. Berturut-turut afdal. Selesai sudah ya. Atau selang-seling silakan. Atau lompat-lompat silakan. Yang penting 6 hari Syawal. Ketentuannya selesaikan Ramadannya. Baru kemudian Syawal. Ketika Anda punya hutang puasa Ramadan, qadha dulu. Selesaikan utang-utang Ramadan, baru kemudian Syawal. Kecuali, ingat kecuali, kalau kondisi tidak memungkinkan, tak sakit, sibuk dan segala macam, punya utang Ramadan, tidak sempat dibayar. Waktunya sudah mepet. Tidak mungkin digabung. Dahulukan puasa Syawal, baru kemudian qadha Ramadan. Dikarenakan puasa Syawal terbatas, bulan Syawal saja, sementara qadha Ramadan terus sepanjang tahun. Ingat kalau tidak memungkinkan, dikarenakan sebuah kondisi. Barakallahu fikum. Nah, Syawal ini barakallahu fikum ada sisi lainnya. Syawal ini bulan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nikah lagi. Gimana, Pak? Langsung semangat. Wah, gimana, Pak? Tadi Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Syawal nikah dengan siapa ya kan? Nah itu nikah dengan siapa ini? Nikah dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Emang kenapa? Nikah saja kok dibahas? Loh, tidak sembarangan ya kan? Pernikahan Rasul dengan Aisyah radhiyallahu taala anha istimewa. Istimewa dikarenakan Allah langsung yang menunjukkan Aisyah radhiyallahu taala anha. Itu wahyu langsung itu. Nikah lagi. Ditunjukkan, ini loh istri kamu. Itu disebutkan dalam riwayat ya kan, dalam pembahasan riwayat tentang masalah pernikahan Rasul dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini istri kamu. Begitu Rasul melihat Aisyah radhiyallahu taala anha, kamu ternyata istimewa terkait dengan masalah wahyunya Allah azza wajalla. Nah, kalau semata-mata nikah biasa ya enggak ada istimewanya. Kalau pernikahannya ada pernak-pernik peristiwa yang di luar kebiasaan, itu istimewa. Apalagi yang menikah adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, apalagi yang dinikahi itu adalah gadis. Semua istrinya Rasul enggak ada yang gadis, semuanya janda kecuali Aisyah radhiyallahu taala anha. Kebanyakan kaum salaf terdahulu mereka kalau nikah di bulan lanjut. Kalau nikah di bulan ya kok diem di bulan? Ya, tidak ada keharusan sih. Tidak ada yang menyatakan harus Syawal. Tidak. Tapi dalam rangka untuk nyuntur Rasul. Rasul menikah dengan Aisyah radhiyallahu anha di bulan Syawal. Ingin merasakan gitu loh, Pak. Ingin merasakan suasana ketika Rasul menikah dengan Aisyah radhiyallahu taala. Jadi kepengin bahagia kayak Rasul dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Merasakan sisi romantisnya dan segala macamnya. Barakallahu fikum. Nah, gitu ya. Tapi bukan persyaratan. Nikah di kapanpun silahkan. Barakallahu fikum. Tapi Rasul ketika itu menikah dengan Aisyah di bulan Syawal. Syawal ini barakallahu fikum adalah bulan haji. Sudah mulai berangkat menuju ke tanah suci untuk niat haji, termasuk ashurul hajj. Al-hajju ashurul ma'lumat, yang namanya haji, bulan-bulan yang diketahui, yakni kata para ulama Syawal, lalu Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah. Ada yang mengatakan 10 awal Dzulhijjah, ada yang mengatakan Dzulhijjah secara seluruhnya. Sehingga Syawal ini termasuk bulan yang utama dikarenakan termasuk bulan-bulan haji. Bulan yang ada kenangan indahnya karena Rasul menikah dengan Aisyah di bulan Syawal. Syawal itu termasuk ba'diyahnya Ramadan. Sebab ada agenda puasa 6 hari Syawal pelengkap Ramadan. Barakallahu fikum. Hadirin ikhwan. Nah, hatta orang Indonesia ngelem-ngelem Syawal. Ya, apa ya? Terus di alam-alam Syawal. Ngono. Ya, ketika anak perempuannya menikah, nduk, Syawal, nduk. Nduk Syawal, nduk. Ngono. Saya kira banyak sumbangan. Faham saya apa sumbangan segala apa ini? Sumbangan apa ini? Sumbangan mau nikah itu maksudnya. Masyaallah. Nah, ya kan itu bulan Syawal. Setelah Syawal. Coba diam setelah Syawal. Setelah Syawal adalah Dzulqa'dah. Dzulqa'dah ini satu termasuk bulan haji. Al-Hajju Asyhurul Ma'lumat, yang namanya haji, bulan-bulan yang tertentu. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Dzulqa'dah adalah awal bulan-bulan haram yang berturut-turut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Sehingga bulan haji iya, bulan-bulan haram juga iya. Sehingga Dzulqa'dah dalam Islam itu memiliki keutamaan yang begitu besar. Apakah ada agenda khusus? Ada, bagi yang berangkat haji. Itu waktu-waktu berangkat haji. Bagi yang tidak berangkat haji, tidak ada agenda khusus. Tidak ada agenda khusus untuk Dzulqa'dah. La sholat wala puasa khusus tidak ada. Sehingga rutin sebagaimana biasa kita beribadah kepada Allah Azza wa Jal, namun pahalanya dilipat gandakan oleh Allah dikarenakan termasuk waktu-waktu yang mulia, bulan haji plus bulan-bulan haram. Ini adalah keutamaan orang yang berhaji. Ketika mereka berangkat ibadah haji di bulan-bulan haji, ketika mereka di sana terkumpul sekian banyak keutamaan. Padanya ada bulan haji, padanya ada bulan muhad, ada bulan haram, dan mereka ibadah kepada Allah di tempat-tempat suci, di kota Mekah, di kota Madinah. Terkumpul pada mereka dua keutamaan, keutamaan waktu dan keutamaan tempat. Masing-masingnya dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya orang yang berhaji itu, kalau betul-betul ikhlas, sesuai dengan sunnah, mabrur, itu putih, bersih, apanya? Dosanya. Seperti bayi yang baru dilahirkan. Nah, musan tambah putih gitu enggak. Barakallahu fikum. Tapi putih bersih kayak enggak punya dosa. Itu namanya hajjun mabrur, dikarenakan dilipat gandakan pahalanya. Satu kali amal berlipat-lipat ganda. Salat di Masjidil Haram seperti 100.000 kali tempat yang lain. Dikerjakan pas Dzulqa'dah, pas Dzulhijjah, pas Muharram, bertepatan dengan waktu-waktu yang sangat mulia. Mustahabah tidak karu-karu nih, banyak berlipat-lipat. Anda sudah tidak terbayang betapa banyaknya, betapa tingginya, betapa mulianya, betapa besarnya pahala yang dia raih dengan itu semua. Nah, Dzulqa'dah ini untuk kalangan tiang-tiang Jawi ini kok raden-raden orang senang Dzulqa'dah ini. Gitu. Nggih, mboten. Katanya Dzulqa'dah itu bulan Selo. Nggih, Selo nggih. Napa Muharram selalu mboten iki? Niki selo nggih. Dzulqa'dah selo. Nah iya, di tempat saya. Kata kok di tempat yang antum ini. Dulu saya masih kecil sering dikodang-kodangi sama orang tua-tua dulu ya kan. Dzulqa'dah ku selo. Apa, Mbah? Selo, Mbah. Seselane barang ala. Waduh, ini full kejelekan. Berarti jok macam-macam ambek Dzulqa'dah sampean. Nek mau nikah, ojo Dzulqa'dah, Syawal wae. Lagi wis ilang sawali. Si. Jangan Dzulqa'dah. Nunggu besar wae. Besar bulan Dzulhijjah. Dzulqa'dah. Ojo selo iku. Seslane perkara ngono kabeh. Waduh. Ini namanya seperti anggapannya orang-orang jahiliyah, anggapan sial dengan sebuah bulan. Kalau dulu mereka menyebut bulan Safar. Nah, sekarang ada sebagian muslimin menyebut bulan Selo, bulan Dzulqa'dah. Padahal Dzulqa'dah bulannya begitu mulia, bulan haji, bulan haram. Kok dikatakan Selo? Bukan Selo. Maksud apa? Diganti gitu. Seselane barang api kan. Sela. Iya wis, seselane barang api. Jangan-jangan ada yang punya anggapan sial dengan yang namanya Dzulqa'dah. Bulan yang sangat mulia dalam Islam. Terakhir adalah Dzulhijjah, di mana kita sekarang ini ada di dalamnya. Waktunya sudah hampir jam 10 malam. Lanjut tanggung ya akhi. Udah di pas itunya kok ya. Jadinya ya harus dituntaskan sekalian. Dzulhijjah luar biasa. Di dalamnya terdapat sekian banyak keutamaan. ada keutamaannya, ada agenda, agenda amalnya. Kita sebutkan dulu keutamaannya. Dzulhijjah termasuk bulan haji. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Bahkan di Dzulhijjah inilah terjadinya manasik haji. Tanggal 8 Dzulhijjah yaumu tarwiyah di Mina sampai 13 Dzulhijjah maksimal nafar tsani pulang dari kota Mina. 8, 9, 10, 11, 12, 13 maksimal. 6 hari berturut-turut itu waktu-waktu manasik haji. Hanya di Dzulhijjah. Tidak sah dikerjakan di Dzulqa'dah atau Syawal atau Muharram. Harus Dzulhijjah. Halas ikhwan ya. Di Dzulhijjah ada yang namanya Idul Adha. Hari raya besar kaum muslimin. Dikatakan Yaumun Nahr. Yaumul Hajjil Akbar. Itu 10 Dzulhijjah. Di sana ada ayyamu tasyrik, hari-hari tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah. Jadi kata Rasul ayyamu Mina atau ayyamu tasyrik, hari-hari tasyrik, hari-hari makan, minum dan zikir kepada Allah azza wajalla. Agendanya apa, Ikhwan? Agendanya satu, salat Idul Adha. Agenda yang berikutnya adalah menyembelih hewan kurban, hukumnya sunnah muakkadah. Dan jangan lupa di situ ada hari Arafah. Dianjurkan khusus puasa hari Arafah menghapus dosa-dosa setahun sebelum dan setahun setelahnya. Kalau Muharram setahun sebelumnya. Kalau Arafah menghapus dosa setahun setelah dan sebelumnya. Dan jangan lupa ya ikhwan, di sana itu ada yang namanya Ayyamul Asyr. Hari-hari 10 hari pertama Dzulhijjah. Tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 3 ya. Malam tanggal 3. Sabtu tanggal 1, Ahad tanggal 2, sudah malam tanggal 3 sekarang ini. Dzulhijjah 1437 Hijriah. Dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 namanya Ayyamul Asyr. Ada apa dengan Ayyamul Asyr? Disebutkan dalam hadisnya Rasulullah SAW, ikhwan. Dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kata Rasulullah SAW, ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallahi min hadhil ayyamil ashr, min hadhil ayyam. Tidaklah ada hari-hari yang mana amal-amal soleh pada hari-hari itu lebih Allah cintai daripada amal pada hari-hari ini. Yani hari-hari 10 pertama Dzulhijjah. Tanggal 1 sampai tanggal 10 semua amal soleh apapun bentuknya, sekecil apapun, itu amal yang paling Allah cintai. Amal yang paling mulia, yang paling afdal. Sahabat bertanya, wal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah, itu tidak juga bisa ditandingi dengan amalan jihad ya Rasulullah. Beliau mengatakan walal jihadu fi sabilillah, tidak bisa juga ditandingi dengan amal jihad fi sabilillah. Illa rajulun kharaja min baitihi bimalihi wa nafsihi thumma lam yarji minhu bi syai. Kecuali satu saja. Seorang yang keluar dari rumahnya membawa semua hartanya dengan jiwa raganya berperang fisabilillah dan tidak ada yang kembali lagi. Hanya itu yang bisa menandingi. Selain ini tidak ada yang bisa menandingi keutamaan amal-amal soleh di 10 hari pertama Dzulhijjah. Amalnya, kata para ulama, sekecil apapun amal tadi, dia menjadi besar, lebih utama daripada jihad fi sabilillah. Apalagi amal-amal yang lebih daripada itu. Sehingga hari-hari ini khonamtina azakumullah, hari-hari amal soleh. Amal soleh pada hari-hari ini lebih afdal daripada jihad fi sabilillah. Mau jihad lawan siapa? Belum ada jihad di Indonesia ini. Kepingin jihad, tidak ada jihadnya. Nih sekarang ini ada kesempatan beramal yang pahalanya melampaui pahala jihad. Apapun yang kamu kerjakan, antum taklim, menghadiri halaqah-halaqah ilmu, talabul ilmi di hari-hari ini dengan ikhlas, itu lebih utama daripada jihad fisabilillah. berbakti kepada orang tua dengan penuh keikhlasan lebih utama daripada jihad fisabilillah, sedekah, infak, salat yang wajib, yang sunnah, puasa. Barakallahu'alaikum. Dulu salafun salih, mereka menyambut kedatangan 10 pertama Dzulhijjah seperti menyambut kedatangan Ramadan. Semangat yang sangat tinggi untuk mengisi hari-hari Dzulhijjah seperti semangat mengisi hari-hari Ramadan. Dan secara khusus dulu salafun salih, selama 10 hari pertama Dzulhijjah, mereka mengisinya dengan memperbanyak puasa. Puasa sunnah ya kan, puasa sunnah, namanya puasa sunnah 10 awal Dzulhijjah. Tiap hari boleh, selang-seling boleh, sebanyak mungkin. Barakallahu fikum. Puncaknya ketika tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah, puasa Arafah, dan puncaknya tanggal 10-nya. Di sana kita Idul Adha, di sana menyembelih hewan kurban bertakbir kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kesempatan ini sangat emas. Barakallahu fikum, terkumpul pada kita hari-hari yang sangat mulia, waktu-waktu yang sangat mulia. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita dan memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa mengisi hari-hari ini dengan amal saleh sebanyak-banyaknya supaya mendapatkan pahala yang sebanyak-banyaknya pula melebihi amalan jihad fi sabilillah. Amin ya rabbal alamin. Yang penting ikhlas amalnya lillahi ta'ala sesuai dengan bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam. Mumpung ada kesempatan dan gagian persiapan untuk nyembelih korban, yang belum korban, korban dikarenakan amalnya begitu besar dalam Islam. Nggih. Berapa sapi? Di sini berapa sapi? Berapa sapi di pondok? 7 sapi. Masyaallah. Kambingnya berapa? 60. Masyaallah. Ada yang tanya, boleh utang enggak ya untuk korban? Masyaallah. Dijawab sama Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, tergantung antum. Kalau antum ini seseorang yang memiliki kelebihan harta yang dengan itu bisa mencicil nyaur utang, diperbolehkan untuk hutang dalam rangka ibadah nyembelih korban. Tapi kalau antum tidak punya kemampuan, fakir miskin, sejauh neko-neko, insya Allah antum dapat jatah daging korban. Harakallahu'alaikum.